Akan tetapi tahdzir menurut ahlu sunnah mempunyai dhawabit, ketentuan-ketentuan, yaitu dimaksud dari tahdzir adalah mengharapkan wajah Allah dan tidak dimaksud untuk tasyahhi, yaitu memuaskan diri, mencari-nyari untuk memuaskan diri, dan tidak pula untuk membicarakan, mencemarkan kehormatan aurat seorang. Tetapi dimaksud dari mentahdir adalah untuk tujuan syar'i, yaitu memberi peringatan kepada manusia dari mubtadi tersebut agar mereka tidak tertipu olehnya. Dan tahdir itu sempurna apabila sesuai dengan kadarnya dan tidak boleh melampaui batas sehingga menyeret kepada suatu kezaliman. Artinya, tahdir itu tidak boleh menyeret kita untuk berbohong, berdusta, atau mengatakan terhadap sang mubtadi sesuatu yang tidak ada padanya. Dan kadang-kadang merupakan suatu maslahat, hendaknya jangan kita sebutkan segala sesuatu yang ada pada orang tersebut. Jika tahdzir itu sudah cukup hanya dengan menyebutkan beberapa kata dan dengan menyebutkan sedikit dari sifat-sifat jelek yang ada padanya, sesungguhnya itu sudah mencukupinya. Karena pada dasarnya ghibah diharamkan, dan bahwasanya ghibah itu dibolehkan hanya sebatas yang perlu ditahdzir saja. Maka apabila tercapai maksud tersebut, kita berhenti pada batas itu. Nah, kemudian di sini kata, ada pertanyaan lagi. Hal min asali bi taubih du'at ahli bid'ah an nulaqqibahum bil alqab sayyi' mithl al-kalb al-aqur. Ini pertanyaan Ja'far ini. Ya. Apakah termasuk dari uslub menjelekkan dai-dai ahli bid'ah, kita memberikan lakap kepada mereka dengan lakap-lakap yang jelek seperti kalbul aqur yang diambil dari hadis Rasulullah. Ini pertanyaan Ja'far. Dijawab oleh Dr. Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili, kata beliau, wallahi ya akhi, fi majal ad-da'wati yanbaghi ar-rifq hatta ma'al mubtadi' fil uslubi. Al-asl anna hadha al-mubtadi' ay yanzur ilayhi ahli sunnah bi annahu huwa marid, fa huwa yahtaju ila al-ilaj wal mudawat. Wa ahyanan qad yu'ta al-marid ma qad yashuqqu alayhi min al-adwiyati al-murrah allati tas'ubu alayhi wa hadha mithlu al-hajr al-mubtadi'. Wa an-nas yatafawatuna fi dhalik. Kata beliau, demi Allah wahai saudaraku. Ini kepada Ja'far, ini omongan Dr. Ibrahim kepada Ja'far. Demi Allah wahai saudaraku, dalam medan dakwah, maka hendaknya kita selalu melakukan lemah lembut meskipun bersama ahlul bid'ah. Baik tentang uslub, karena al-asal bahwasanya ahlul bid'ah itu dilihat oleh ahli sunnah bahwa dia adalah seorang yang sakit, dia butuh kepada pengobatan, dia butuh kepada obat, dan terkadang orang yang sakit itu diberikan apa-apa yang menyulitkan dia atau obat-obat yang pahit, yang berat bagi dia, seperti menghajar mubtadi. Dan manusia dalam hal ini berbeda-beda, bertingkat-tingkat. Wa indana maslakani syar'iyani fid da'wah. Awalan at-ta'dibu war-rifqu wal-lin wa hadha wal asal. Tsanian al-hajar. Kata Syekh Dr. Ibrahim Rahili bahwa kita mempunyai dua jalan syariat dalam dakwah ini. Yang pertama, ta'dib, memberikan pelajaran. Lemah lembut, ya, berlaku kasih sayang dan lemah lembut, dan ini pokok, ini dasar. Makanya dikatakan oleh para ulama, al-aslu fid da'wati ilallahi ar-rifq wal-lin. Al-asal dalam dakwah ke jalan Allah itu rifq, kasih sayang dan lemah lembut. Ini juga disebutkan oleh Dr. Fadl Ilahi dalam kitabnya Al-aslu fid da'wah ar-rifq wal-lin. Al-asal fid da'wah ar-rifq wal-lin. Kemudian di dalam kitab itu dijelaskan juga bagaimana sikap kita, kerasnya kita itu juga dijelaskan di situ. Yang kedua al-hajar, yaitu hajar. Wa idza yaghlibu 'ala dhannina anna hadha al-mubtadi' yarji'u bil-lin wa rif, hadha huwa al-asl, wa in kana la yarji'u illa bil-hajar fanahjuruhu. والناس يتفاوتون في ذلك منهم ما لا يصلو إلا بالهجر ومن الناس من لا يصلو إلا بالتعديد والهجر أيضا يرجع إلى الظروف كثيرة إلى المكان والزمان. Apabila kita menyangka bahwa orang ahli bid'ah ini akan kembali dengan lemah lembut, dengan kasih sayang, ini yang pokok. Tapi apabila tidak kembali dengan hajar, maka kita menghajar dia. Dan manusia berbeda-beda, bertingkat-tingkat. Ada yang memang dia harus dihajar, ada juga yang tidak dihajar. Dan hajar ini kembali juga yang pertama, kata beliau, kepada zuruf, keadaan, situasi dan kondisi. kepada tempat dan zaman yang orang ahlul bidah itu hidup. Yaitu lihat, wa haliz zamanu wal makanu alladhi yatimmu bihil hajar zamanu sunnah. Apakah zaman dan tempat yang sempurnanya hajar itu zaman sunnah? Orang semua melaksanakan sunnah, semua orang melaksanakan sunnah. Ketika dia melakukan bid'ah, kita hajar, dia merasa sempit. Dia terhina, karena apa? Semuanya orang mengerjakan sunnah. Iya tempatnya. Apakah kita sekarang ini zamannya zaman sunnah? Sekarang ini ahlu syirik jutaan. Jutaan. Kemudian orang-orang yang sekuler, sekian banyak. Syiah, Mu'tazilah, Khawarij, orang-orang Hizb Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir, LDI, dan yang lain sekian banyak. Kita hidup di antara ahlul bidah, bukan di antara sunnah. Apakah hajar ini kita lihat dong tempat dan makamnya? Ini penjelasan Dr. Ibn Wahid ini. Ini enggak Ja'far, hajar itu semua orang. Apa manfaat? Manfaat. Apa manfaat? Tidak. Orang yang dihajar malah banyak lagi temannya dan segala macam. Tidak ada manfaat sama sekali. Manfaat. Manfaat. Justru yang ada dengan sikap Ja'far, hajar, tahdir, tambah pecah umat ini. Bukan saya melarang tahdir atau hajar, tetap ada, tapi kita lihat loh. Ya. Dan ini yang kalau untuk ahlul bidah, tetap kita hajar tetap. Tapi kita nasihati dulu, kalau tidak mampu. Ini sekarang kepada dua salafiyin yang dituduh oleh Ja'far, Hizbiyyin dan ahlul bidah. Apa manfaatnya? Tidak ada manfaat. Yang ada terjadi perpecahan demi perpecahan. Kemudian itu yang pertama ya, seperti yang terjadi pada Ka'ab bin Malik. Kata beliau, zaman-zaman sunnah, Ka'ab bin Malik dan dua sahabatnya dihajar itu orang enggak salam, bertemu tidak salam. Bumi itu sempit. Dhaqat 'alaihimul ardu bima rahabat. Bumi yang luas ini menjadi sempit bagi dia pada waktu itu. Atau di zamannya imam-imam ahlus sunnah menyebar sunnah di mana-mana. Seperti zaman Umar bin Khattab, ya, sabir. Enggak bisa hidup dia. Dihajar. Bahkan dikasih hukuman oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan zamannya para imam juga seperti itu. Nah, sekarang zamannya zaman sunnah. Ini lihat zaman wa makan. Ini pun kita tanyakan kepada ulama lagi. Tanyakan lagi. Istidrak pertanyaan kepada ulama. Tentang keadaan kita di Indonesia ini. Yang kedua. Ya. Wa yata'allakul hajar bil hajar nafsah. Wa hallahu qul quwah at-ta'thir fil mahjur ka'an yakuna sultan. Wa hallahu al-quwah fit ta'thir fil mahjuri ka'an yakuna sultan aw alim aw ahlul fadl. Jadi yang berkaitan juga dengan hajar bil hajar nafsihi. Bil hajar nafsihi, artinya orang yang menghajar ini kita lihat apakah dia punya kekuatan, punya pengaruh terhadap orang yang di tahjir, yang dihajar ini. Seperti umpamanya dia punya kekuasaan, dia orang yang alim atau dia orang yang mempunyai keutamaan. Lihat dong, dirinya Ja'far ini termasuk apa? Apakah sultan, penguasa? Apakah orang alim? Apakah ahlul fadl? Iya. Yang mentahdir ini adalah kata dokter Ibnu Malik, sultan yang punya kekuasaan, alim atau ahlul fadl. Karena apa? Kalau seandainya dia menghajar si fulan itu punya pengaruh, punya pengaruh. Seperti umpamanya Imam Ahmad mentahdir, punya pengaruh Imam Ahlus Sunnah. Pengaruhnya besar. Atau Imam fulan mentahdir dan menghajar, punya pengaruh terhadap umat. Ini kalau antum lihat sekarang bukan pengaruh, malah yang ada apa? Perpecahan. Yang ketiga, ya, yang ketiga di sini yaitu wa kadzalika yata'allaqu fil mahjuri fil mahjuri nafsihi li anna tiba'an nas taqtalif. Yang ketiga juga kita lihat yang berkaitan dengan mahjur itu sendiri, karena tabiat manusia itu berbeda-beda. Kemudian yang keempat, ini saya singkat aja ya. Yang keempat, wa yakuna daiman maqsaduhu wa hidayatun nas. Nah, ini. Yang keempat, tujuan kita dalam tahdzir dan hajar itu yaitu menunjuki manusia. Tujuan kita buat bukan orang ini lari, kabur, menjauh dari kita, bukan, tapi tujuan kita dakwah, mengajak manusia ini ke jalan yang hak. Tujuan kita ini mengajak manusia kepada jalan yang hak. Hidayatun nas. Ini tujuan kita dan itu yang Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau menunjuki manusia ke jalan yang lurus. Jadi lihat, dan kemudian juga dikatakan bahwa lakab-lakab itu tidak memberikan manfaat, dan juga dia harus ada insaf dan adil, dan tidak boleh dia terburu-buru. Kalau kita lihat khulasah dawabit tahdzir, saya akan bacakan kepada antum khulasahnya. Jadi khulasahnya ini khulasahnya. Ya. Saya ambil dari khulasah dawabit tahdzir. Yang pertama, yurada bihi wajhullah wa laysa al-gharad minhu tashahhur wala al-kalam fi a'rad an-nas. Dimaksudkan dari tahdzir itu untuk mencari wajah Allah, dan bukan dengan tujuan untuk mencari popularitas, dan bukan untuk membicarakan kesalahan orang lain. Yang kedua, tujuan tahdzir adalah untuk tinjauan syar'i, yaitu memperingatkan manusia sehingga tidak tertipu oleh ahlul bid'ah yang ditahdzir. Yang ketiga, dalam tahdzir ahlul bid'ah tidak boleh melebihi bid'ahnya, sehingga dia berbuat aniaya dan berdosa atas nama orang yang tahdzir dan membicarakan apa-apa yang tidak ada padanya. Yang keempat, tandanya tahdzir itu sebatas di mana bid'ah itu menyesatkan dan tidak lebih daripada itu. Serta tujuan dari tahdzir adalah menjaga manusia dari bid'ahnya, dan bukan sebagai hukuman atas orang tersebut, dikarenakan membicarakan kesalahan ahlul bid'ah bukanlah dimaksudkan untuk menghukuminya. Yang kelima, apabila yang mentahdzir memperingatkanlah seorang penuntut ilmu, nah, artinya bukan seorang alim, bukan syekh, ini ada beberapa syarat. Yang pertama adalah dia thalibul ilmi mutamakin, seorang thalib ilmi yang mumpuni, yang banyak mumpuni, menguasai, tahu persis tentang masalah-masalah tahdzir, dan juga mengetahui tentang dasar-dasar pokok akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah ini, dan mengetahui juga kaidah-kaidah hukum dalam tabdi, tafsik, dan takfir. Yang kedua, yaitu dia harus kembali, maksudnya dari yang kelima ini yang kedua, yang dari yang kelima tadi kesimpulannya yang kedua, dia harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah serta perkataan salafus saleh dan para ulama dalam masalah ini, serta tidak tergesa-gesa dalam menghukumi seorang tanpa kembali kepada para ulama yang mereka telah mengumpulkan dalil-dalil dan menghukumi manusia dengan kesimpulan seluruh dalil-dalil yang ada, karena ini adalah merupakan dasar-dasar pokok akidah Ahlussunnah. Dan memperhatikan, ya. Yang kedua, labuda minar rujuk ilal kitab wa sunnah wa aqwalis salaf wa adamin isti'jal. Itu kata Dr. Ibrahim Wahidi. Kemudian yang ketiga dan yang kelima, andanya dia adalah seorang yang paham betul terhadap syarat-syarat pengkafiran dan hal-hal yang menghalangi seorang untuk ditujukan padanya hukum pengkafiran. Yang keempat, dan dia adalah seorang yang wara', seorang yang hati-hati, seorang yang takwa dalam masalah hukum, dan termasuk orang-orang yang teliti dalam mengambil dalil. Ini penjelasan dari Dr. Ibrahim Ar-Ruhaini. Jadi ini saya simpulkan dari tanya jawab beliau. Bahkan selanjutnya kata beliau, dalam menghukumi seorang harus meneliti masalah-masalah itu dengan baik dan meminta kepada petunjuk Allah istikharah supaya kebenaran itu ditunjukkan kepadanya. Adapun sebelum syarat-syarat itu terpenuhi, maka tidaklah pantas baginya untuk mentahdzir, memperingatkan manusia dari ahlul bid'ah yang dia tujukan padanya tahdzir. Di sini katakan ayyakuna syakhs muliman bi syuruti takfir wa mawani'i wa yakuna dzalikal 'alim min ahli al-wara' wa ahli tahqiq wa ahli tatabbut wa la budda min at-tarayyuth wa ta'anni wa 'adamul isti'jal wa an-nadhar ila al-masail wal istikhara ila Allah hatta yadhhara lahu al-haq amma qabla dzalik fala yanbaghi. Ini penjelasan Dr. Ibrahim Ar-Ruhaini. Jadi kalau Ja'far menyuruh saya untuk dengarkan lagi, ya Ja'far juga harus dengarkan lagi ini kaidah-kaidah ini, apakah dia masuk dalam hal yang seperti ini. Kemudian ya ikhwan, yang ketiga, yaitu tentang masalah Ja'far Umar Thalib ini, kita berbicara ini di hadapan antum, dan juga mungkin kasetnya dengar oleh salafiyin yang lain, yang para doa, dan juga murid-murid Ja'far dan murid-murid saya juga. Antum perhatikan, saya menjelaskan seperti yang sudah saya jelaskan tadi dalam kesimpulan ini, yaitu dari apa yang telah dilakukan oleh Ja'far itu sendiri, dan juga oleh murid-muridnya, dan juga oleh orang-orang yang menjadi abad baginya, ya, yaitu dari kerusakan-kerusakan yang ada yang ada pada Ja'far yang saya simpulkan dari obrolan Ja'far di mana-mana, ya obrolannya Ja'far di mana-mana, apakah di Surabaya, di Babatan, ya apakah itu di Lombok, apakah itu di Jakarta, di Tanah Abang, apakah itu di Bandung, atau yang di Madinah ketika dia di Madinah. Di antara yang saya lihat pertama, ya, dan juga yang dilihat oleh para duat, bukan hanya saya, yang pertama adalah kadzab. Ja'far ini adalah seorang yang kadzab. Kadzab, sangat pendusta. Dan ini diakui yang pertama oleh keluarganya sendiri, istrinya sendiri. Yang kedua diakui oleh murid-muridnya bahwa Ja'far adalah kadzab. Yang ketiga diakui oleh duat salafiyin bahwa dia kadzab. Dan tadi diantaranya sudah dicontohkan oleh beberapa ustaz dan juga oleh Al-Akh Ahmad Tamimi. Contohnya kepada saya sih, ya saya contoh kepada saya. Ketika dia menjelaskan kepada anak-anak Madinah, dan kasetnya ada pada saya, dibawa oleh Arman Amri, yaitu dia mengatakan waktu di Madinah itu, di awal dari kaset itu di set A, ya di set A itu dia mengatakan mukadimah, salam mukadimah, adapun Yazid Jawas dia dulunya ikhwan dan berbaiat kepada Abdullah Helmi, kata dia Abdullah Helmi, yang benar Helmi Aminuddin. Di sini kalau dikatakan ikhwan, ya sama, dulu juga Ja'far ikhwan. Ja'far dulunya Persis, kemudian ketua pimpinan cabang Al-Irsyad, pimpinan besar pemuda Al-Irsyad, kemudian juga dia ikhwanul muslimin, setelah itu takfiri, kemudian yang terakhir hizbi dan sururi. Iya. Ya kalau dia nuduh orang sururi kemudian dikembalikan, masa marah? Kalau dia nuduh orang semuanya dai sururi si hizbi, ketika dibalikin kepada dia, jangan marah dong. Jangan marah. Kalau antum nuduh orang, maka antum juga harus melihat, ya, seperti perkataannya Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i begini: Idza rumta an tahya saliman minar rada wa dinuka mawqulun wa irduka sayyinu fala yantiqanna fika al-lisan bi sawatin fa kulluka sawatun wa lin-nasi a'yun wa aynaka in abdat ilayka ma'ayiban liqaumin fa qul ya 'aynu lin-nasi a'yun wa'ashir bima'rufin wasamih man i'tada wadafi' walakin billati hiya ahsan. Kata Imam Syafi'i, dalam diwan Imam Syafi'i yang ditartib oleh dan disyarah oleh Muhammad Abdul Rahim yang dicetak oleh Darul Fikr di halaman 365-366 diwan Imam Syafi'i, kata Imam Syafi'i, apabila engkau ingin hidup selamat dari segala macam celaan dan agamamu terpelihara dan juga kehormatanmu terpelihara, maka janganlah engkau mengatakan sesuatu yang jelek kepada orang. Semua kalian adalah sawat, kejelekan-kejelekan. Walin nasi a'yun, dan manusia juga mempunyai mata. Dan dua matamu apabila tampak kepadamu ma'ayid, celah-celah orang lain, fakul, maka katakan kepada mata ini yang melihat celah orang lain itu, ya ainu lin nasi a'yun, wahai mata, orang lain pun punya mata. Kita katakan kepada diri kita, wahai mata, orang lain juga punya mata. Wa'ashir bima'rufin wasamih man i'tada, bergaulah dengan cara yang baik dan maafkanlah orang-orang yang melewati batas. Wadafi' walakin billati hi ahsan, dan belalah, tolaklah, akan tetapi dengan cara yang lebih baik. Ini nasihatnya Imam Syafi'i. Jadi ini saya jawab seperti ini, ya, sesudah lama saya katakan tadi dan baru saya jawab sekarang ini. Adapun Al-Akh Farik Anus tidak mau menjawab karena dia juga berdalil dengan perkataannya Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, "Qul bima syi'ta fi masabbati 'urdi, fasukuti 'anil la'imi jawabu. Ma ana 'adimul jawabi, walakin ma minal asadi an tujibal kila." Kata Imam Syafi'i, "Katakanlah dengan apa yang kau kehendaki untuk menghina kehormatanku. Sesungguhnya diamku dari orang-orang al-la'im." Lah ini orang yang tidak tahu budi. Ini sebagai jawaban. Bukan aku tidak punya jawaban, akan tetapi tidaklah seekor singa itu untuk menjawab anjing. Biar anjing ngomong, dibiarkan saja. Ini kata Imam Syafi'i rahimahullah dalam diwannya. Ini yang dipakai oleh Al-Akhwariq Anus. Dia tidak mau jawab. Cukup. Enggak mungkin. Ma'ana adik mau jawab. Saya bukan tinggal punya jawaban. Walakin ma minal asadi antuji balkila. Kemudian kata Imam Syafi'i lagi dalam diwannya. Kata Imam Syafi'i, qalu sakatta waqad khusimta qultu lahum innal jawaba libabi syarri miftahu wa samtu an jahilin aw a'maq syaraf wa fihi aidan li saunil ardi islahu. Kata Imam Syafi'i, mereka berkata, kenapa engkau diam padahal engkau sudah dihujat? Engkau sudah dihujat. Aku katakan kepada mereka, sesungguhnya jawab itu sebagai pembuka dari kejelekan. Dan diam atas orang yang bodoh dan pandir merupakan kemuliaan, dan padanya juga adalah kebaikan untuk menjaga kehormatan. Jadi ada teman kita juga yang tidak mau jawab beralasan dengan perkataannya Imam Syafi'i ini. Jadi gak pantas jawab untuk orang yang ahmak, pandir, gak pantas dijawab. Tapi kita jawab ini untuk menyakinkan kepada umat, untuk menyelamatkan dakwah salafiyah. Karena jamaah selalu bilang kita untuk menyelamatkan dakwah salafiyah. Salah dia pembelanya, dan seolah dia seperti dewa. Maksud dewa, udah gak ada yang lain yang bisa membela dakwah salafiyah kecuali dia sendiri. Kibir aja. Kita dua salafiyah juga membela dakwah salafiyah, kita ajarkan umat dakwah salafiyah. Kalau kita menyimpang, datang ingatkan dengan cara yang baik, dan kita akan rujuk. Dan antum di tempat ini yang saya ajarkan tidak ada yang lain kecuali Al-Quran wa sunnah lafahmi salafil umat. Tidak ada yang lain. Atau saya di Bogor, yang saya ajarkan Al-Quran wa sunnah lafahmi salafil umat, akidah wasiti yang saya ajarkan. Biarlah kita buat tauhid dan yang lainnya. Tidak ada yang lain. Tapi ini agama yang nanti saya akan jelaskan di sini. Ya, saya kembali kepada yang tadi. Kembali kepada yang tadi tentang kadzabnya Ja'far. Bahwa dia menuduh saya bai'at. Artinya dengan Abdul Halim, saya tidak pernah bai'at. Wallahi, wallahi, wallah, saya tidak pernah bai'at. Meskipun saya pernah belajar dengan tokoh ikhwanul muslimin, seperti Ja'far juga belajar dengan tokoh ikhwanul muslimin, sama aja. Kalau saya dengan Helmi Aminuddin, Ja'far pernah ketemu dengan Mustafa Masyhur, Mursyidul Am. Kalau saya tingkat di bawah Indonesia, ini dunia Mursyidul Am di Pakistan. Bertemu Ja'far. Tapi saya enggak pernah nuduh Ja'far itu bai'at, enggak pernah. Tapi dia nuduh saya berbai'at. Ini kadzab. Wal tabayyun. Yang kedua, dia mengatakan waktu dia ke Lombok bahwa saya melarang Ja'far itu berdakwah di Lombok. Kalau ente memberikan Ja'far berdakwah dan Muhammad sahabat di Lombok, maka tidak akan dapat bantuan dari Ihya Utura. Tidak pernah saya katakan. Tidak pernah saya katakan demikian. Ini kadzabnya Ja'far. Kemudian belum lagi kepada yang lainnya. Itu kepada saya. Orang itu marah lagi kepada Ustaz Al-Rafi. Yang terakhir ini. Kasetnya dia terakhir Agustus di Bandung. Dimanakan Al-Rafi ya, dari Madinah, sudah saya suruh untuk bertanya kepada Syekh Rabi, direkam, kemudian pulang. Dikatakan apakah ketemu dengan Syekh Rabi? Saya enggak ketemu dengan Syekh Rabi. Hanya menculikan itu. Dan kasetnya ada. Mana ada kasetnya? Kasetnya ada yang ceramah dia di Bandung itu loh. Yang mentakdir Syekh Ali Hasan. Ya ada. Ini yang mentakdir Syekh Ali Hasan. Nanti kalau ada waktu saya setelkan. Takdir kepada Syekh Ali Hasan al-Abdulhamid. Di sini dia mengatakan, atau saya bacakan transkripnya. Saya bacakan transkripnya, saya sudah transkrip ini. Jawabannya Ja'far Al-Kadzab. Al-Kadzab. Iya. Dari sini, ya satu contoh ya. Ini tentang hak seorang Muslim. Seorang Muslim, dia katakan, kata seperti, waktu Ainur Rufiq Gufron berangkat ke haji, dikondisikan oleh mereka, kita akan laporkan Ja'far ke Syekh Rabi. Kita akan habisi dia, kita siapkan, siap pertanyaan, ribut sudah, berangkat si Ainur Rufiq ini sampai di sana ketemu sama Syekh Rabi. Ternyata mendapatkan jawaban tidak sesuai dengan apa yang dimaukan oleh hawa nafsunya, sembunyikan kaset. Direkam dan disembunyikan kaset itu. Pulang ke Indonesia bagaimana Ustaz? Oh, enggak ketemu. Enggak ketemu sama Syekh. Terus bagaimana? Ya sudah enggak ada. Sudah diam. Karena apa? Syekh Rabi berbicara tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Nah. Ini kamu dengar kasetnya ada? Yang mau rekam kodol ya, di kasetnya. ini sudah Ustaz Amir Rafi jelas membawa kaset yang itu dengan itu dia duduk hizbiyah, padahal Syekh Rabi mengatakan hal as'ilatuka hadihi difa'an han hizbiyah, apakah pertanyaan-pertanyaan ini membela hizbiyah? Lah, tidak. Kemudian diteruskan oleh Syekh Rabi, dia yang membawakan Ja'far di mana-mana hizbiyah, kok dikatakan di Bandung enggak ada, enggak ketemu Syekh Rabi. Ada kan ini nanti saya jelaskan tahdiri. Itu satu contoh tentang kadzabnya Ja'far. Ya. Kemudian yang kedua, ya. Bahwa Ja'far ini khain. Ini ma'ruf sudah. Baik oleh istrinya, baik juga oleh murid-muridnya. Artinya istrinya tahu tentang khainnya Ja'far, kemudian juga murid-muridnya, kemudian juga orang-orang salafi. Ya, antum bisa tanya. Ya, fas'aluhum in kanu yantiqun. Fas'aluhum in kanu yantiqun. Tanya kepada orang-orang salafi. Dan apalagi tadi Bang Ahmad cerita itu yang fulus jadi kuda itu. Kata khain. Kemudian juga diberikan amanah khianat. Banyak amanah yang diberikan kepadanya khianat. Ini kalau sudah seperti ini, sudah sampai kepada ciri-ciri munafik. Dan munafik ingat ada dua, ada munafik i'tiqadi, ada munafik amali. Ini munafik amali. Ini empat, idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana wa idza khasama fajara. Empat ini ada pada Ja'far. Apabila berkata dusta, apabila berjanji menyalahi janji, apabila diberikan amanah khianat, dan apabila dia ada keributan, mesti fajar, melewati batas. Terhadap siapa saja melewati batas dengan kata-kata yang kotor, yang jelek segala macam. Ini sudah khainnya ma'ruf. Ya, dan antum bisa tanya muridnya atau orang-orang salafi, baik yang pernah dikeluarkan atau yang masih ada sekarang ini, kalau mereka jujur, bagaimana Bang Ja'far terhadap uang umat? Tanyakan. Kemudian yang ketiga, bahwa dia sering, ya, mencari pembenaran ulama. Ini seperti umpamanya bahwa kita berbicara dengan ilmiah. Sering itu ilmiah. Sekarang ilmiahnya di mana? Antum enggak bawakan Quran wala hadis. Illa satu hadis, al-mar'u ala dini khalili. Sekarang mana ilmiahnya? Kemudian juga antum lihat lagi sering menurut kaidah ahlu sunnah. Kaidah. Hei, bawakan kaidahnya, kitabnya, bacakan seluruhnya kaidah-kaidah itu. Bagaimana penjelasan para ulama tentang kaidah-kaidah itu? Kaidah menurut kaidah ahlu sunnah. Selalu itu. Kemudian juga sering kalau ditanya satu masalah, ini ikhtilaful ulama. Ikhtilaf. Sebutkan yang ulamanya yang mana? Bagaimana ikhtilaf? Seperti itu. Tanya masalah apa? Pemilu. Ikhtilaf ulama. Ya, di Madari Kunna Tarbisiyah sudah dikasih oleh Abu Abdurrahman Ar-Ramadhani bahwa Syekh Albani mengharamkan pemilu. Kok dibilang boleh? Mengharamkan pemilu. Ikhtilaf ulama. Memang ada, tapi bagaimana bentuk pertanyaannya? Jelaskan dari awal. Kan juga ada kitab yang menjelaskan tentang bahaya-bahaya dari demokrasi, bahaya pemilu dan yang lainnya. Kok enggak dibaca? Kan enggak kepada umat. Dan salaf enggak ada ikut-ikut dalam masalah pemilu. Kemudian juga, ya, antum yang keempat. Ya, yang keempat, antum bisa lihat lagi bahwa Ja'far selalu membawa kalimat-kalimat yang artinya yang muluk-muluk, yang orang manhaj, kita membela dakwah salafiyah, mereka menyerang, mereka mengadakan konspirasi, kali menikah dan segala macam. Ya, umat tidak ngerti apa. Oh, benar juga. Boleh jadil. Kata si Bahlul aja. Lah, sami'na wa ata'na. Tanya, bagaimana menikamnya, bagaimana menyerangnya, bagaimana mengadakan konspirasi, agen-agen rahasia. Ini kalimat-kalimat yang sering dibawakan oleh Ja'far. Anda bisa tahu sendiri. Anda bisa dengar kalimatnya. Wala dalil, wala apa. Pokoknya orang itu berhubungan dengan ini, dihubungkan. Seperti agama ini sulit. Kalau kita hubungkan dia, dia adalah ikhwani. Nggak mau. Ketika duduk bersama siapa? Tokoh ikhwan. Di mana? Di Jogja. Tiga orang kalau nggak salah. Ja'far. Ada fotonya. Ada fotonya. Disebarkan di mana-mana. Itu. Khalid, kemudian Dr. Fauzi, Ja'far. Kita ingin mendakwahkan dakwah salaf. Ya, antum ikut di situ bukan dakwah salaf. ini harus dicontoh itu. Tapi selalu memakai bahasa-bahasa yang seperti itu. Kemudian yang kelima, kalau antum lihat ya, bahwa Ja'far ini kalau antum lihat selalu tidak mempunyai dalil tapi berani sumpah, nekat. Berani sumpah, nekat, kalau udah kalah, mubah halak. Kalau mubah halak enggak perlu cara berpikir, enggak perlu orang pinter, yang penting modalnya apa? Nekat. Ada orang nekat, ya. Eh, mubah halak. Enggak perlu dalil lagi kan kalau mubah halak. Mana kitabnya, mana? Oh, enggak, nekat saja sudah. Mau mati-mati enggak apa-apa. Ini yang terlihat. Selalu seperti itu. Kalau udah kalah, enggak benar tuduhan dia, udah mubah halak. Mubah halak. Selalu seperti itu. Gak mau munakosya, gak mau diskusi, mubahala. Kita langsung mubahala. Karena mubahala gak ada modal, gak ada kitab, gak ada kepintaran, gak ada kejelasan. Modalnya nekat.